Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran wa tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر صدره قوم مسلمين قوم مسلمات يمد رحمة الله تبارك وتعالى والحمد لله. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ar-rajulani tahabbani fillah wa iftaraka alaihima. Ada dua laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala dan juga berpisah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah kita hadir di masjid ini kecuali pertemuan kita adalah pertemuan yang insyaallah adalah pertemuan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya kita akan menyebutkan insyaallah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan permintaan Prof, malam ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi, Dajjal, dan Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, yang tadinya saya mempersiapkan kajian malam ini tentang masalah Syiah, tapi tidak masalah ya, kita memuliakan permintaan orang tua kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang asyaratus saatil kubra, tanda-tanda dari kiamat besar. Ya. Dan karena kita tidak punya waktu yang panjang, mungkin saya akan menyebutkan beberapa hal yang penting dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam tentang keluarnya Imam Mahdi atau munculnya Dajjal atau turunnya Nabi Isa Alaihi Salatu Wasallam, yang ini semuanya merupakan perkara gaib, perkara gaib, dan tidak dibenarkan seseorang di dalam perkara agama, terlebih perkara gaib, berbicara dengan akalnya atau menggambarkan sesuatu dengan gambaran yang tidak pernah datang penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Sehingga dalam pembahasan ini kita akan berusaha untuk menyebutkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam tentang yang tiga dari tanda-tanda atau ciri-ciri kiamat kubra. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Imam Mahdi disebutkan beliau akan keluar di akhir zaman. Ya, dan beliau adalah seorang laki-laki dari kalangan ahlul bait, dari kalangan ahlul bait ya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. wa yamlik sab'a sinin yamlul ardu 'adalan kama mulya juran wa zulman. Dan beliau akan ya memegang tahu dengan 7 tahun beliau memegang kekuasaan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana bumi tersebut telah terpenuhi dengan kefajiran dan kezaliman. Tun'imul umma fi ahlihi ni'matin lam tun'imhu qat. Dan umat akan mendapatkan kenikmatan di zaman Imam Mahdi rahimahullah yang belum pernah didapatkan oleh umat kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut. Tukhrijul ardu nabataha, dan akan keluar dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Wa tumtirus sama matraha, dan akan turun dari bumi, dari langit hujan. Wa yu'til mal bighairi adadin, dan akan diberikan uang kepada jumlah yang tidak terhitung karena banyaknya uang ketika itu. Kebarokahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi zamanihi takunu thimar katsira waz-zuruq ghazira wal-mal wafirun was-sultan qahirun wad-din qa'imun wal-'adu raghibun wal-khair fi ayami da'imun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, di zaman Imam Mahdi buah-buahan akan sangat banyak sekali. Wazuru' dan perkebunan, hasil kebun itu ghazira, dengan jumlah yang sangat banyak. Wal mal wafirun, dan harta itu melimpah ruah. Wasultan qahirun, dan yang memimpin itu memiliki kekuatan. Wad-dinu qa'imun, dan agama akan kuat ketika itu. Wal 'adu raghibun, dan musuh Allah ketika itu mereka tidak punya kekuatan, mereka akan hancur, akan celaka. Wal khair fi ayamihi daimun, dan kebaikan di hari-hari Imam Mahdi rahimahullah taala itu akan ya daimun, akan selalu bersama mereka kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam dunianya ataukah kebaikan dalam urusan agamanya. Kenapa? Dikarenakan manusia pada waktu itu adalah manusia yang mereka taat kepada Allah, taat kepada ajaran-ajaran Allah, taat kepada perintah Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab min adzabil asbab keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha min kulli taib. Saya baca ulang. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha rahadan min kulli makanin fakafarun bi an'umillah fa'adhaqahullahu libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sebuah negeri yang penuh dengan keamanan, negeri yang penuh dengan ketenteraman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri tersebut rezeki dari segala tempatnya. Kemudian mereka mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian ketakutan bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya, sehingga dari sebab keberkahan bumi ini, kebarokahan rezeki yang diberikan oleh Allah ketika mereka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mengkufuri nikmat Allah, Allah akan ganti kenikmatan dengan nikmah. Kenikmatan akan diganti oleh Allah dengan kesengsaraan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, "Dhaharul fasadul fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas" liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia, disebutkan oleh para ulama tafsir dikarenakan oleh dosa-dosa yang mereka buat, dan kami merasakan kepada mereka sebagian adab yang mereka lakukan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini kalau seandainya Allah membalas seluruh apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini dari dosa, maka tidak ada yang berjalan di muka bumi ini. Tapi rahmatnya Allah, Allah Subhanahu wa taala merasakan sebagian adab dari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau Allah membalas apa yang kita lakukan daripada dosa-dosa, maka tidak ada yang berjalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya manusia berbuat dosa dan kezaliman. Ya. Dan hal ini di zaman Imam Mahdi rahimahullah, manusia adalah orang-orang yang mereka akan ya bersemangat untuk berbuat kebaikan dan bersemangat untuk menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama dan sifatnya, ini hal yang terpenting untuk kita ketahui. Ya, nama dan sifat Imam Mahdi. Karena dengannya kita akan mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Karena tentunya setiap orang mereka akan mengaku bahwasanya Imam Mahdi akan keluar dari kelompok A, yang B mengatakan keluar dari kelompok B, yang C mengatakan Imam Mahdi keluar dari kelompoknya. Semua kelompok-kelompok yang ada, mereka mengaku bahwasanya Imam Mahdi dari golongan mereka. Adapun kita sebagai kaum muslimin berusaha mencocoki apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam dari sifat-sifat Imam Mahdi tersebut. Ya, dari sifat-sifat Imam Mahdi tersebut, sehingga kita tidak tertipu dengan pengakuan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan sudah sering berlangsung, sudah sering terjadi. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada seseorang dari Indonesia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi kok dari Indonesia? Imam Mahdi itu dari Quraisy. Dan itu dari keturunan Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Hidupnya tidak pesek. Hidupnya adalah hidup orang Arab. Ya, sebagaimana disebutkan di sini dari nama beliau dan sifat beliau. Wa hadzal rajul ismu kasmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ismu abi kasmi abi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama Imam Mahdi, ya, nama beliau sama seperti nama Rasulullah. Dan nama bapaknya seperti nama bapak Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Jadi nama beliau Muhammad atau Ahmad ibnu Abdillah. Ini nama beliau. Min dzurriyyati Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan beliau ini dari keturunan Fatimah. Dari keturunan Fatimah, ya, anak perempuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma min waladil Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Dan beliau dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Ya, Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan radhiyallahu taala anhu, bukan dari keturunan Husain. Dan alhamdulillah kita sudah pernah menyinggung di musala kita ini tentang kenapa orang-orang Syiah mereka begitu mengagungkan Husain dan tidak mengagungkan daripada anak-anak Ali yang lainnya sebagaimana mereka mengagungkan Husain radhiyallahu taala anhu. Iya, dan juga kita telah menyinggung bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki anak yang tidak hanya Husain dan tidak hanya Hasan, tapi beliau memiliki anak-anak yang lainnya. Ya, bahkan ada di antara anak Ali bin Abi Thalib yang diberi nama dengan siapa? Dengan Umar. Bahkan dua anak Ali diberikan nama Umar. Dan ada anak-anak Ali yang diberi nama Abu Bakar. Iya. Dan insyaallah taala pembahasan yang seharusnya akan kita bahas malam ini, insyaallah kita akhirkan pada pembahasan yang akan datang tentang ucapan-ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu serta keturunan Hasan dan Husain, ya, dari keturunan Fatimah, yang mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Abu Bakar Siddiq dan sangat memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebagai bentuk bantahan kedustaan orang-orang Syiah yang mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait yang Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, terkhusus Ali bin Abi Thalib dan terkhusus Husain radhiyallahu taala anhu, yang mereka seluruhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini hal yang paling yang penting untuk kita ketahui, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, karena mereka siang dan malam menyebarkan virusnya di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak akidah mereka, untuk mengabu-abukan keimanan mereka, kecintaan mereka kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Husani atau al-Hasani radhiyallahu taala anhu. Beliau Imam Mahdi, namanya Muhammad ibn Abdullah al-Alawi. Ya, Alawi ini adalah dari ahlul bait Rasulullah SAW. Al-Fatimi, ya, karena beliau dari keturunan dari anaknya Fatimah. Al-Hasani, dan melalui dari Hasan radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun tempat keluarnya Imam Mahdi rahimahullah, yakunu zuhurul mahdi min qibal al-mashriq. Faqad jaa fi al-hadith an Thauban radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, yaqtatulu 'inda al-kunuzikum thalathatun kullum ibnu khalifa thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatlimu ar-rayat sawda min qibal al-mashriq fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun. ثم ذكر شأن أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال ابن كثير والمراد بالكنوز المذكور في هذا السياق كنوز الكعبة. يشبه كان dari ثوبان رضي الله تعالى عنه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, yaqtatulu 'inda kunuzikum thalathatun kullu ibn khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma, dan disebutkan, saya ambil syahidnya saja, kemudian akan muncul bendera yang berwarna hitam dari arah timur yang mereka akan memerangi dengan peperangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, peperangan seperti itu. Ya, kemudian disebutkan, dan apabila kalian melihatnya, maka bayatlah dia, walaupun dalam keadaan kalian merangkak di atas salju, karena sesungguhnya adalah khalifahnya Allah, ya, yang disebut sebagai Mahdi. Ya, nah ini hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya simbol-simbol, pengakuan-pengakuan, itulah belum cukup. Belum cukup. Iya, karena hadis-hadis yang seperti ini, bendera yang warna hitam, ya, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dan tertulis di situ kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian dikelilingi oleh warna putih, ya, kemudian orang berkapan adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Daesh. Ya, dalam bahasa Arab disebut Daesh, dalam bahasa kita dikenal dengan ISIS. Ya, ini bukan hanya sekedar pengakuan, tapi harus mencocoki daripada sifat-sifat yang itu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Karena kalau hanya sekedar simbol, cuma sekedar simbol, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengaku bahwasanya diri mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ini sekedar pengakuan, namun prakteknya adalah jauh. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Qur'anul Karim pengakuan orang-orang Yahud, pengakuan orang-orang Nasara bahwasanya mereka dari pengikut Nabi Ibrahim. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa muslima. Tidaklah Yahudi tersebut, ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula seorang Nasrani. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah seorang muslim yang hanif, yang lurus kepada tauhid dan menjauhi daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini cuma sekedar pengakuan. Sebagaimana juga orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka mengaku bahwasanya diri mereka lah sebagai penghuni surga. Mereka lah yang memiliki sifat-sifat dari penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membantah ya pengakuan kemampuan mereka. Nah, la yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Tilka amadiyuhum. Kulha tuburhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Mereka berkata, tidaklah yang masuk ke dalam surga kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, hanya dua ini saja yang masuk ke dalam surga. Ini pengakuan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tilka amadiyuhum. Itu merupakan angan-angan mereka. Itu hanya sekedar pengakuan mereka saja. Kulha tuburhanakum in kuntum shadiqin. Dan datangkan kepada kami bukti kalau seandainya kalian jujur dengan apa yang kalian ucapkan. Iya, ini benderanya sama seperti bendera disebutkan oleh Rasulullah, tetapi kelakuannya na'udzubillah. Kelakuannya adalah kelakuan yang tidak bercirikan sedikit pun dari ciri seorang muslim, apalagi ciri seorang yang dikatakan sebagai pembawa daripada bendera kebenaran. Iya, Islam adalah agama yang rahmat. Islam adalah agama yang membawa kebaikan. Islam hanya memerangi dan membunuh orang-orang yang mereka memerangi kaum muslimin. Ya, baru kita perangi mereka. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak berhak untuk mereka diperangi. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama. Kita boleh memerangi orang-orang harbi, kafir harbi yang memerangi muslimin, siapa yang mereka ikut adil dalam peperangan tersebut. Ya, ikut adil dalam peperangan. Tapi orang-orang kafir yang mereka tidak ikut andil dalam peperangan dengan kaum muslimin walaupun dia berasal dari negeri tersebut, maka tidak boleh diperangi. Anak-anaknya tidak boleh diperangi. Wanita-wanitanya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibantai. Pendeta-pendeta yang dia berada di gereja, yang dia tidak ada urusan dengan perang-perang, maka juga tidak dibunuh. Dan sekarang orang-orang ISIS, bukan hanya orang yang kafir dibunuh, orang Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna muhammad rasulullah dibunuh oleh mereka. Dengan dari mereka ini tidak berbaiat kepada kita. Yang tidak berbaiat dengan kita semuanya kafir. Semuanya murtad dari agama. Semuanya halal darahnya untuk ya dibunuh. Ini hal-hal yang tidak sedikit pun bercirikan kepada ciri-ciri Islam, apalagi bercirikan dengan ciri alul haq halul yang mereka akan membawa kebaikan di akhir zaman. Ya, ada hanya simbolnya saja. Simbol tidak bermanfaat. Kalau seandainya apa yang ada di dalam mereka adalah perkara-perkara yang mungkar. Nah, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarnya Imam Mahdi rahimahullah dari sesuatu yang wajib untuk kita imani. Jadi sesuatu yang wajib kita imani dari perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Di antaranya datang hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fi akhir ummatil Mahdi, yasqihu Allahu al-ghayth wa takhruju al-ardu nabataha wa yu'ti al-mal sahaha wa tukthiru al-mashiya wa tu'adhimu al-umma ya'ishu sab'an aw thamanin ya'ni hujajan." Akhraj al-Hakim wa Abu Dhahabi wa qala al-Albani, "Hadha sanadun sahih rijal thiqat." Hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan, di akhir umatku ya ada seorang yang bernama Mahdi atau dilakapi dengan Mahdi, yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dan akan mengeluarkan dari bumi ini nabataha, tumbuh-tumbuhan, wa yutil mal sahaha, dan beliau akan memberikan harta uang yang sangat banyak, wa tukthirul mashiya, dan akan banyaknya pendapatan-pendapatan yang didapatkan oleh manusia, wa tu'adhimul umma, dan akan dimuliakan pemimpinnya, ya'ishu sab'an aw thamaniyan yakni hajajan, dan beliau hidup 7 kali haji atau 8 kali haji, maksudnya 8 tahun beliau memimpin dunia ini. Ya, dan hadisnya sebagaimana saya sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, baik, kita ringkas, kemudian kita masuk kepada Dajjal. Ya, kita masuk kepada Dajjal. Dajjal dinamakan sebagai Masihud Dajjal. Jadi kita punya dua Masih, ada yang namanya Masihud Dajjal, ada yang namanya Masih Isa. Ya, Masih ketika dinisbatkan kepada Dajjal yang memiliki makna sendiri, dan Masih ketika dinisbatkan kepada Nabi Isa itu memiliki makna tersendiri. Ya, sumia Dajjal Masihan li'anna ihda 'ainai mamsuha aw li'annahu yamsal ard 40 yawman. Jadi dinamakan Dajjal sebagai Masih disebutkan oleh para ulama dikarenakan dia punya satu mata yang matanya satu biji. Ya, seperti ya matanya satu normal, satunya tidak normal. Ya, jadi sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau di majelis-majelis yang lainnya, Dajjal itu tidak memiliki satu mata, tapi Dajjal itu memiliki dua mata, dan satu matanya bisa melihat dan satunya tidak bisa melihat. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina 'ainai, di antara kedua matanya tertulis apa? Kalimat kafaro. Jadi tidak benar kalau seandainya disebutkan ya tanda-tanda atau banyak lambang-lambang di negeri Arab Saudi, banyak lambang dan lambang Dajjal mata satu. Ya, ini sudah pernah kita bahas dan sudah kita pernah kita bantah. Ini adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan keji yang diucapkan oleh orang-orang yang mereka benci dengan negara Tauhid, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan juga disebutkan oleh para ulama, dia disebut sebagai Masih karena dia akan membuat kejelekan di muka bumi ini selama 40 hari. Ya, Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan fitnahnya ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, dan dia tinggal di bumi ini selama 40 hari saja. Ya, tetapi 40 hari tinggalnya Dajjal di muka bumi ini telah membuat kerusakan yang sangat banyak. Telah membuat kerusakan yang banyak. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang sangat mencintai umatnya, yang sangat mencintai kita seluruhnya, agar bagaimana kita terselamatkan dari yang namanya fitnatul Dajjal, sebagaimana akan kita sebutkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa. Adapun secara makna, kenapa disebut sebagai Dajjal? Makna Dajjal, ya, sumia Dajjal Dajjalan li'annahu yughthil haqq bil batil. Dajjal dikatakan sebagai Dajjal dikarenakan dia menutup hak dengan kebatilan. Dia maksudnya ini adalah batil tapi seakan-akan dinampakkan di dalam kebenaran. Ya, oleh karena itu para ulama, kalau kita baca kitab-kitab hadis, sering kita dengar ulama mengatakan Dajjal min Dajjalillah. Dajjal min Dajjalillah, dia Dajjal. Maksudnya apa? Dia menutup kebatilan yang dia punya dengan kebenaran. Ya, ini dari sisi mana? Tapi awliyaanahu yughthi 'ala an-nas kufruhu bikadzbihi wa tabwihi wa talbisi 'alaihi, atau dia menutupi kekufurannya kepada manusia dengan kedustaannya dan talbisnya dia. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti bagaimana Dajjal memberikan talbis kepada manusia. Nah, dan kita baca di sini hadis yang panjang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah tentang akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Ya, akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala haddathani haditsan sami'ti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tastaddi ila ahadin ghairi, faqala la in syi'tu la af'alanna, faqala la ajal haditsan haddathani, فذكرت قصة تعميها من زوجها واعتدالها إن ابن مكتوب ثم قالت فلما قاضت عدتي سمعت نداء منادي منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة الجامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على منبر وهو يضحك فقال. Jadi hadis ini diceritakan ya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, yang diceritakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau melaksanakan salat dan manusia semuanya keluar ke masjid, dan kemudian kami sholat bersama Rasulullah, dan ketika itu saya berada di shaf yang paling depan, ya, shaf yang paling depan. Dan ini sengaja disampaikan agar orang jangan berpikir, wah jangan-jangan kamu berdiri di shaf paling belakang, salah dengar. Ya, tapi sengaja beliau menyampaikan, aku berada di shaf yang paling depan. Ini perkara-perkara besar, ini perkara-perkara gaib yang terkadang akan membuat orang, wah mungkin gak ya. Ya, tapi dengan penguat yang beliau sebutkan, aku berada di shaf yang paling terdepan, ya ingin supaya beliau memberitahu bahwasannya saya ini benar-benar mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan, ya, oleh Nabi SAW, yulzam kullu insanin musalla, hendaknya orang-orang tetap di tempat sholatnya. Thumma qala atadruna lima jama'atukum, apakah kalian tahu kenapa kukumpulkan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Inni wallahi ma jama'atukum li ruhbatin wa la ruhbatin, walakin jama'atukum li anna tamiman dari kana rujulan nasraniyan faja'a fabaya wa aslama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk menakut-nakuti kalian, tidak. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian, tapi padari adalah seorang laki-laki Nasrani yang kemudian dia datang berbaiat kepadaku dan dia masuk Islam. Hadatsani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an masihid dajjal. Kata Rasulullah, tapi padari telah menceritakan kepadaku sebuah hadis, sebuah cerita yang cerita itu sama persis seperti apa yang telah kukhabarkan kepada kalian sebelum ini. Ya, tentang Dajjal. Haddatsani Amr raqiba fi safina, ya, dia menceritakan kepada Mutamim Ad-Dari, dia berada di atas kapal. Ya, bersama 30 orang yang lainnya yang memiliki penyakit kulit ketika itu disebutkan. Jadi Mutamim Ad-Dari dengan 30 laki-laki di atas kapal yang mereka itu punya penyakit kulit. Ya. Fala'iba bihim mauj syahran fil bahr. Dan kemudian ombak bermain-main. Bermain di sini maksudnya mereka terombang-ambing dengan ombak selama 1 bulan di tengah lautan. Tsumma arfa ila jazirah. Kemudian tiba-tiba kami terdampar ke sebuah pulau. Falaqaituhum dabatan ahlamu katsiru syab. Dan tiba-tiba aku bertemu dengan binatang yang binatang tersebut memiliki bulu yang sangat banyak. Bulu yang sangat lebat. La yadruna ma qablahu min duburihi min katrati syab. Dan kami tidak tahu mana depannya, mana belakangnya binatang ini, karena banyaknya bulunya. Iya. Faqalu wailak ma anta. Kemudian mereka mengatakan, celaka engkau, siapa engkau ini? Faqalat anna jusasa. Dia berkata, saya ini jusasa. Faqalu ma jusasa. Kemudian ditanya, apa itu jusasa? Qalat ayyuhal qaum in talaqu ila hadzal rajul fidir fa innahu la khairu warikum min ashwaq. Ya, dia tidak menjawab apa itu jusasa. Dia katakan, wahai kaum, kata jusasa ini, masuklah kamu ke dalam tempat di sini. Di sana ada laki-laki, disebutkan apa dia? Kelaminnya apa? Laki-laki. Yang dia ingin mengetahui tentang khabar kalian. Iya. Kemudian, qala lamma sabat lana rajulan farqna minha an takuna syaitana. Kemudian ketika dia menyebutkan kepada kami laki-laki, kami segera mendatanginya dan kami berpikir, ya Allah, syaitan. Qala fatalaqna sur'an hatta dakhalna dir. Dan kemudian kami berjalan cepat menuju ke laki-laki yang dituju tadi. Iya. Fa idza fi a'dhamu insan ra'ayna qad khalqan. Dan tiba-tiba kami melihat, ya, seorang manusia yang memiliki daripada jasad yang sangat besar. Yang belum pernah kami melihat orang sebesar ini. Iya, disebutkan apa? Insan. Jadi Dajjal itu adalah manusia, anaknya Adam. Bukan sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang-orang yang punya pemikiran ro'yu, ahlu ro'yi. Kata mereka, tak mungkin Dajjal itu adalah manusia seperti ini, tak mungkin. Tak mungkin dia akan datang begini-begini, karena tak masuk akal. Tapi maksudnya Dajjal ini adalah Amerika, kata mereka. Ya, jadi maksudnya adalah Amerika, negara. Itu udah maksudnya Dajjal, bukan manusia. Inilah sesuatu yang jelas menyelisih dari nas yang datang kepada kita. Hadis disebutkan di Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim menurut kaum muslimin adalah hadis yang sahih yang ada di dalamnya. Dan Nabi SAW beliau berkhutbah di hadapan para sahabat menceritakan apa yang diceritakan oleh Tabib, bahwasanya mereka melihat seorang manusia yang memiliki jasad yang sangat besar yang belum pernah dilihat jasad manusia sebesar itu. Ya. Nah. Kemudian wa ashaddu wathaqan majmu'a yadahu ila 'unuqi ma baina rubatai ila al-ka'bah bil hadid. Dan kemudian dilihat laki-laki ini terikat dan lengannya tangannya ke kakinya diikat seperti ini. Kurang lebih. Jadi ikat ya di antara leher, tangan dan kakinya. Dalam keadaan dia terikat. Taib ila unuqi qulna waila anta. Ya, kemudian orang kemudian mereka berkata, "Waila, apa? Siapa engkau ini?" Ya, qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Khabarkan kepadaku tentang kalian, kata Dajjal. Qalu nahnu unasun min al-arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin fasadafna al-barhina qatalama ayyuhaj fadariba bin al-maut syahran thumma rafa'na ila jaziratin hadhihi. Kami adalah manusia dari Arab dan kami mengendarai kapal ya, kemudian ombak yang sangat kencang sehingga membawa kami ke tempat kaum ini ya. Fajalasna fi aqrabiha fadakhalna jaziratan falaqaitana dabbatan ahla kathir asy'ab la yadrimu qubuluhu min duburi min kathrati asy'ab ya. Kemudian kami terlepas ke apa, terdampar ke pulau ini dan kami bertemu dengan binatang tadi, cikaran kembali. Kemudian ya, qala akhbirni an nakhlin baisan marinati bil urdun bi ghur asy-syami. Kata Dajjal, khabarkan kepadaku tentang kebun kurma di Baisan. Baisan ini adalah Madinah di kota Urdun. Ya, khabarkan kepada saya tentang kebun tersebut. Bagaimana? Qulna an Aisyah in tastakhbir. Dari apa yang ingin khabarkan kepada engkau? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmar? Saya menanyakan, apakah kebun yang ada di tempat tersebut sudah mulai tumbuh? Ya. Qulna na'am. Iya. Kebunnya sudah tumbuh. Amma inna yushak ala tuthman. Ya, dia sudah tumbuh dan hampir-hampir dia akan berbuah. Kata Tamim. Qala akhbiruni an bahirati tibran. Bahirah tibriyah. Qulna Aisyah itu tastakhbir. Qala hal fiha ma? Kemudian ditanyakan kembali oleh Dajjal, khabarkan kepadaku tentang bahirah tibriyah. Itu sebuah sungai di Tiberia, sebuah tempat. Tentang apa yang ingin kau tanyakan? Apakah dia sudah ada air? Qala ya kathira turma, ya, sangat banyak air di sungai tersebut. Qala ama inna ma'a yushak ayyudham. Ya, kemudian tiba-tiba kata Dajjal, ya air itu segera akan hilang, akan habis. Kata dia. Qala akhbiruni an ayrin rughar fi taraf al-bahira al-muntahiyah fi wadi hunak baina wa baina al-baitul maqdis ثلاثة أيام وهي من ناحية الحجاز. قال عن عائشة تستخبر هل في العين الماء. Kemudian kata Dajjal, khabarkan kepadaku tentang mata air Zuhar. Dan mata air Zuhar ini ya, dia berada di sebuah tempat yang jarak di antara Baitul Maqdis dengan tempat tersebut 3 hari perjalanan. Dan dia berada di ujung Hijaz, mata air ini. Dan dari apa yang engkau kami khabarkan kepada engkau? Qala hal fi ainin ma, apakah di mata air tersebut ada air? Wa hal yuzra ahluha bima'il ain, apakah penduduk setempat mereka menjadikan air tersebut untuk mereka berkebun? Qul qulna lahu na'am bi kathratil ma, iya, airnya sangat banyak sekali dan penduduk setempat mereka menggunakan air tersebut untuk berkebun. Qala akhbiruni an nabiyyin ummiyyin ma fa'al. Kemudian ditanyakan oleh Tamim Ad-Dari, sampaikan kepadaku, ya, khabarkan kepadaku tentang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Apa yang sedang dia lakukan? Kita berhenti sebentar para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang mengkhabarkan beliau adalah ummi. Karena sebagian orang terkadang ya tidak mengerti apa hakikat di balik itu semuanya. Mereka mengingkari hal ini. Tak mungkin Rasulullah tidak bisa baca. Tak mungkin Rasulullah tidak bisa menulis. Tak mungkin. Ya. Mereka tolak dengan akalnya, karena ingin mensucikan Rasulullah SAW. Salatu wassalam. Nah, Mereka tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dalam keadaan ummi. Di sini ada apa? Ada hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Kenapa demikian? Setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, Allah akan memberikan mukjizat kepada mereka dengan sesuatu yang menjadi besar di kalangan mereka. Ketika sihir itu menjadi sesuatu yang hebat di zaman Fir'aun, maksud saya alaihi lanatullah, Allah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk bagi-bagi sihirnya Fir'aun. Iya, di kalangan Arab kufar Quraisy, sebelum diutusnya Rasulullah, mereka itu kaya dengan gaya bahasa. Ya, seseorang itu dianggap hebat apabila sastra bahasanya bagus, susunan kalimatnya indah. Oleh karena itu, mereka menempel bait-bait syair di mana? Di Ka'bah. Jadi antara penyair Arab yang sangat terkenal ketika itu di zaman jahiliyah bernama Amr al-Qais. Amr al-Qais. Dan disebutkan dia ini seorang laki-laki yang begitu indah kalau berbicara, sampai-sampai wanita hamil itu bisa minta cerai dengan suaminya dan ingin berpacaran dengan Amr al-Qais. Karena pinternya dia merayu wanita. Disebutkan ini. Ya, dan syair-syairnya tertempel di mana? Di Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah dalam keadaan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, membaca apa yang tertulis. Iya, ini sebagai bentuk pelajaran ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang indah yang ada di dalamnya. Sehingga gak mungkin ini datang dari Muhammad SAW, karena Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi ini memang sesuatu yang datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hikmah disebutkan oleh para ulama dan ini tidaklah mengurangi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam sebagai manusia paling termulia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Dajjal bertanya, khabarkan kepadaku tentang Nabi yang ummi, apa yang telah dia lakukan? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Kemudian dia telah keluar dari kota Mekah dan sekarang dia sudah hijrah ke Yathrib, kota Madinah. Ini menunjukkan kepada kita sebagaimana telah saya sampaikan di majelis-majelis yang lainnya, Dajjal sendiri tahu kedatangan siapa? Nabi di akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, dan Dajjal tahu persis sifatnya adalah apa? Ummi. Ya, sifatnya adalah ummi. Begitu juga Yahudi, begitu juga Nasrani, semua yang tahu tentang keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena kefanatikan, ta'assub, ya, berlebihan kepada agamanya sehingga mereka meninggalkan untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, qala uqatil al-Arab, apakah orang-orang Arab memerangi dia? Apakah orang-orang memerangi dia ketika dia berdakwah? Qulna na'am, iya. Kata Tabib Badani. Qala kaifa sana bihim? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqubi ini ketika orang-orang Arab memerangi dia? Apa yang dia lakukan? Fakhbarnahu anna qadhara ala ma yari minal Arab wa ata'uhu. Qala law qad kana dhalik qulna lahum. Qulna na'am. Kemudian dikhabarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika orang-orang Arab memeranginya, beliau bersabar, bahkan beliau mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dan seterusnya. Iya. Kemudian dia telah nampak di kalangan orang-orang Arab dan kemudian banyak orang-orang Arab yang mentaatinya. Qala lahum qad kana dhalik, apakah orang-orang Arab sudah banyak mentaatinya? Qulna na'am. Banyak orang-orang Arab yang sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini pengkhabaran yang ditanya oleh Dajjal kepada Tabib Ad-Dari dan kaum dan orang-orang yang lainnya. Ini sesuatu yang sudah ada maklumat di kepalanya. Sudah ada maklumat sesuatu di kepalanya bahwasanya sifat-sifat Nabi di akhir zaman begini, begini, begini, begini dan begini. Sudah ada di kepalanya. Iya, dan disebutkan dalam beberapa riwayat wallahu a'lam kesahihannya bahwasanya Dajjal ini awal muncul di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Namun perlu untuk kita lihat kembali sisi kesahihannya. Wala dia itu sudah ada dari zaman sekarang. Jadi bukan Dajjal itu baru lahir. Beberapa bulan yang lalu ada video, ini ada bayi mata satu di Dajjal yang sudah lahir. Dajjal itu sudah zaman dulu dia sudah lahir. Tapi dia tinggal dikeluarkan. Bukan baru lahir, sudah lahir dia. Sebagaimana disebutkan di sini dalam hadis ini. Qala ma inna dhaka khairul lahum ayuti'u. Kata Dajjal, apa kata Dajjal? Ya, amma idza khairul lahum ayuti'u. Dan itu adalah kebaikan bagi mereka orang-orang Arab untuk mentaati Muhammad ini. Ini kata Dajjal. Dajjal tahu apa? Kalau seandainya orang-orang Arab mentaati Muhammad itu kebaikan buat mereka. Iya. Wa inni mukhbirukum anni, dan aku akan mengkhabarkan tentang diriku. Subhanallah. Dajjal sendiri apa? Tahu kebaikan ketika orang-orang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sangat kita kasihani, yang sangat kita sedih, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin hari ini yang mereka mengaku nabi mereka adalah orang yang paling mereka cintai, tapi dalam banyak hal mereka justru melanggar daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas sendiri tahu kedudukan Rasulullah. Dajjal tahu kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia ketika mereka mentaati nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang seseorang mentaati Allah dan mentaati rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa? Kemenangan yang sangat besar, kata Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian kata Dajjal, aku akan mengkhabarkan kepada kalian sesungguhnya aku adalah Masih. Wa inni ushiku ayyudhina li fil khuruj fa akhraj. Dan sudah dekat waktunya aku diizinkan untuk keluar, dan aku akan segera keluar, kata Dajjal. Fa asiru fil ardi fala ada qaryatan ila habattuha fi 40 laylah ghairu Makkah wa Thayyibah. Fa asir, dan aku akan berjalan di muka bumi dan tidak ada satu daerah pun kecuali aku akan menguasainya selama 40 malam kecuali kota Mekah dan Thayyibah. Ini Dajjal menyebutkan apa? Nama lain dari kota Madinah apa? Thayyibah. Jadi kita punya ada 3 nama disebutkan, Yathrib, Madinah dan Thayyibah, nama kota Madinah. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini ada nyanyian ya yang dilantunkan oleh Syekh Bupar namanya siapa, dengan Ya Thayyibah, Ya Thayyibah. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Suhaimi, seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabawi dan seorang dosen di Jami' Islamiyah. Ini merupakan lafaz-lafaz kesyirikan. Lafaz-lafaz kesyirikan karena mereka beristighatsah dengan Thayyibah. Dan Thayyibah itulah kota Madinah. Dan kota Madinah adalah makhluk yang tidak boleh seseorang apa beristighatsah dengan makhluk. Tapi wajib bagi dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang tanpa kita sadari kita ucapkan padahal mengandung mana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabbillah. Nah. Kemudian fahuma muharramata alayya tilkahuma. Dan kedua kota tersebut haram bagiku untuk masuk. Sehingga di sini kemuliaan Dajjal itu tahu bagaimana mulianya kota Mekah dan mulianya kota Madinah. Dia tahu. Sampai-sampai dia mengatakan sesungguhnya aku tidak akan mungkin masuk ke dua kota tersebut. Kemudian apakah mungkin seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, yang kemudian mereka membenci dua kota suci tersebut, bahkan mereka lebih percaya dengan kota-kota di negeri-negeri orang kafir, yang mereka mungkin tidak pernah berbicara tentang kejelekan di kota New York atau di kota yang lainnya, tapi siang dan malam mereka sibuk menceritakan kekurangan kota Madinah dan kota Mekah daripada dua kota suci kaum muslimin. Ya, inilah sebuah keanehan akhir zaman. Ya, sebuah keanehan di akhir zaman. Ya, ini hasungan dari Nabi SAW untuk kita bisa tinggal di kota Madinah dan kota Mekah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut." Barang siapa di antara kalian mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaknya dia meninggal. Ya, ini asuhan dari Rasulullah untuk kita tinggal di kota Madinah. Sehingga para hadirin, sebuah kemuliaan kita meninggal di kota Madinah, meninggal di kota Mekah, disolatkan di Masjidil Haram, sebuah kemuliaan. Ribuan juta muslimin menyolati kita kalau kita meninggal di sana, dikubur di samping orang-orang yang mulia, dikubur ribati. Di situ ada kuburannya Ummul Mukminin Aisyah, ada kuburannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, ada sebagian masyarakat kita sudah meninggal di tempat yang bagus, dibawa pulang ke Indonesia. biayanya banyak, butuh waktu, kemudian disolatkan di sini lagi, kan rugi kan? Kan rugi. Ya kalau jasad akan melihat jasad, sudah selesai, sudah meninggal, tidak mungkin hidup lagi. Ya, jadi para hadirin dan hadirat, ya kalau seandainya berangkat haji atau ke umroh, sampaikan wasiat kepada anak-anak. Kalau seandainya saya meninggal, jangan bawa pulang. Biarkan saya meninggal di. Kalau seandainya saya meninggal, biarkan dikubur di sini. Ini tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang bagus. Dan dari sunnah Rasulullah atau dari sesuatu yang baik, tidak masalah seseorang apa, dia berangan-angan, bercita-cita untuk dikubur di pinggir orang. Ansar ya, sebagaimana Abu Bakar dan Umar waktu itu ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diminta izin kepada Aisyah agar beliau dikubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Iya, ini hal sebuah kemuliaan para hadirin. Ya, kota tersebut tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Adapun negeri kita Aceh enggak ada pengecualian. Ya, negeri Aceh apapun pujian-pujian untuk negeri Aceh, tetap Dajjal akan masuk ke sini. Ya, saya mendengar sebuah ceramah diceritakan oleh teman beliau seorang ustaz, ceramah di Aceh. Ketika turun Al-Qur'an di Arab dulu, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, para sahabat enggak bisa baca Qur'an waktu itu. Sampai datang orang Aceh mengajarkan Al-Qur'an di sana. Astagfirullah. Ini diucapkan di ceramah. Di ceramah diucapkan. Jadi ketika turun Al-Qur'an, iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Enggak bisa baca. Sampai datang orang Aceh yang berapa lama Aceh sana diajarkan Al-Qur'an. Ini sesuatu yang alhamdulillah. Ini diucapkan, saya bukan berbohong, saya tidak dusta. Saya disampaikan oleh ustaz yang saya tikoi. Disampaikan demikian. Ya, dan dari ceramah yang saya dengar langsung dengan telinga saya. Ya, mereka berkata bahwasanya para sahabat itu mereka saling berwasiat untuk supaya bisa mati di Aceh. Ya, saya dengar sendiri dengan telinga saya. Mungkin masih saya simpan di HP saya. Dia membawa katanya ada seorang syekh di Aceh, seorang ulama di Aceh baru saja menemukan hadis baru ditemukan. Sementara buku hadis sudah dibukukan oleh para ulama ribuan tahun yang lalu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi lafal hadisnya idza sami'ta. Saya baca dengan bacaan dia ya. Dia katanya bahasa Aceh paling hebat baca Qur'annya. Idza sami'ta satu derapa saya. Yang buruk tanya sudah salah. Ya. Ya mufi. Sami'ta, benar enggak mufta ya itu. Ya. Idza sami'ta satu derapa saya. Fantashiru ilaiha fa inna fiha na'am asyuhada wal awliya wal ulama fatamutu fiha. Ya, orang yang mengerti bahasa Arab pertama, ini bukan teks bahasa Arab. Ini teks bahasa Aceh yang diarabkan. Tidak ada teks bahasa Arab betulnya seperti itu, tidak ada. Jadi orang yang mengerti bahasa Arab itu akan apa? Ini bukan bahasa Arab ini bahasa Indonesia atau bahasa Aceh yang dilafalkan Arab. Susunannya bahasa Arab enggak seperti itu. Jadi kalau seandainya kau mendengar samudra pasai, maka segeralah kau datang ke negeri tersebut. Karena negeri tersebut adalah negeri syuhada, negerinya orang-orang wali, negerinya para ulama, dan matilah kamu di situ. Bumati. Ya, ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Inilah kondisi masyarakat kita. Iya. Kemudian menjelekkan kota Madinah, kota Mekah. Kota Madinah Rasulullah sendiri yang berkata. Dajjal sendiri mengakui kemuliaan kota tersebut kalau dia tidak akan mungkin masuk ke kedua kota suci tersebut. Iya, ini hal-hal tidak lain karena para hadirin karena terlalu fanatik. Terlalu fanatik dengan kesungguhan. Adapun kita berusaha seorang muslim, ya kita muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sucikan siapa yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bukan negeri kita. Ya, ini seharusnya prinsip seorang muslim dalam mereka beragam. Saya baca sedikit lagi. Lanjut atau gimana, Prof? Lanjut. Baik, kemudian kata Dajjal, fahuma muharramatani alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhul wahida aw wahida minna istaqbaluni malakun biyadi sayf. Ketika aku berusaha untuk masuk ke dua kota suci tersebut, ya, selalu di situ ada malaikat yang menjaganya. Dan di tangan malaikat tersebut ada seif, ada pedang. Silta yasudduni anha, yang dia mengapa? Berusaha menghalau aku dari kedua kota suci tersebut. Wa in ala ala naqabin minha malaika yang yahrusunaha. Dan juga ada malaikat-malaikat yang akan menjaga setiap lorong-lorong dari kota suci tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi maqarati fil mimbar. Hadi taibah, kemudian Rasulullah mengangkat, beliau memegang tongkat, beliau ketika berkhutbah dan kemudian beliau memukul tanah dengan tongkat beliau dan beliau mengatakan hadi taibah, hadi taibah, hadi taibah ya di Al-Madinah. Jadi kan Rasulullah mengatakan taibah yang dimaksud oleh Dajjal kota itu. Kota Madinah Rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam faqala nas na'am fa inna ajabani hadithu tamim an wafaqa alladhi kuntu ahdithukum an wal Madinah wa Makkah ala inna fil bahri syam aw bahri yaman la bal min qabl al masyriq ma huwa min qabl al masyriq ma hu wa ma yali ila al masyriq qala fa hafidtu hadha min rasulillah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dajjal adalah satu alas seorang manusia dari kalangan Bani Adam yang dia sudah ada terikat di sebuah tempat yang disebutkan dalam hadis ini, dan dia akan keluar di akhir zaman, akan mendatangi semua tempat ya, dan tiada tempat yang dia datangi kecuali dia akan membuat kerusakan kecuali di dua kota tersebut, kota Mekah dan kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa meninggal dan menetap di dua kota suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, maka khurujud dajjal, dari mana keluarnya dajjal? Ya. Ya khurujud dajjal min jihatil masyriq min Khorasan. Dajjal itu keluar dari arah timur, dari sebelah Khorasan. Ya, sebelah Khorasan. Min Yahudiyah Asbahan, thumma yasir fil ardi fala yatruk baladan illa dakhalahu illa Makkah wa Madinah fala yastati dukhulaha li'anna malaikah tahrusuha tarusuhuma. Ya, yang mengikuti Dajjal nanti adalah Yahudi dari Asbahan. Ya, yang akan mengikuti Dajjal adalah Yahudi dari Al-Asbahan. Ya, dan Khorasan ini dia dari Tehran, dari ibu kota Iran, itu sekitar 3 atau 4 jam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jadi tempat keluarnya Dajjal 3 atau 4 jam dari Tehran, ibu kotanya Iran. Ya, dan akan paling banyak mengikuti Dajjal adalah Yahudi-Yahudi yang berasal dari Khorasan tersebut, daerah Iran tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiqud Dajjal bi yawmi asbahan 70,000 alaihi tayyaza. Akan mengikuti Dajjal 70,000 Yahudi dari Asbahani. Ya, Yahudi dari Asbahani. Wa amma kaum al-atba'u min al-'arab, falyanna Dajjal ghalibun alaihim. Wa lamma ja'a fi hadith Umu Abi Umam at-Tawil fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna min fitnatihi ay Dajjal ay yaqul al-'arabi ara'aita in ba'athu laka aya abak wa umma katashhadu anni rabban fa yaqul na'am fa yatamathalu syaitan fi surati abi wa ummi fa yaqulani ya bani ya bunai ittba'hu ittba'hu fa innahu rabbak. Jadi kata Dajjal yang akan datang di akhir zaman, dia membawa daripada fitnah, dia berkata kepada orang Arab yang jahil, yang bodoh, yang mengikuti Dajjal, wahai orang Arab, apakah kalian akan beriman kepadaku kalau seandainya aku memutus kepada kalian ibumu dan bapakmu? Apakah kalian akan beriman kepadaku? Kemudian Dajjal datangkan bapaknya dan ibunya. Jadi syaitan yang menjelma ibu dan bapaknya. Kemudian ibu dan bapaknya berkata kepadanya, ya, berimanlah kepadanya, sesungguhnya dia adalah Tuhannya kita. Sesungguhnya dia adalah Tuhannya kita. Ini hal yang perlu untuk kita takuti, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, mungkin saya ringkas, mungkin saya baca semua. Ya, saya ingat sedikit. Dajjal, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Dajjal, waktu itu bumi dalam keadaan kekeringan selama 3 bulan. Tidak ada air, sedikit air untuk tumbuhan sedikit. Manusia dalam keadaan kekeringan, manusia dalam keadaan kelaparan, manusia dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan air dan semisalnya. Kemudian di tengah-tengah manusia sangat membutuhkan air, tiba-tiba datang Dajjal. Iya, dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya, dan dia siapa yang tidak beriman kepadanya disebut dalam hadis akan dibelah dua badannya, dibelah dua, kemudian satu dilempar ke utara, satu dilempar ke timur, kemudian kumpulkan kembali. Dalam kondisi seperti ini, kira-kira iman seperti kita, kita akan beriman dengan Dajjal ataukah kita akan mengkufuri Dajjal? Kira-kira para hadirin? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dalam keadaan kita butuh air, Dajjal memberikan air. Dalam keadaan kita butuh tumbuh-tumbuhan, dia berikan kita tumbuhan. Dalam keadaan kita tidak beriman kepada, kita akan dibunuh oleh dia. Begitu kondisi manusia ketika itu. Ya, dan tentunya akan sangat banyak manusia-manusia akan mengikuti Dajjal kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim bisawab. Mungkin insyaallah kita sambung karena banyak hal yang penting yang perlu penekanan dari fitnah Dajjal mimbar amalia kita. Jadi bentuk amalia kita sehari-hari, jangan kita merasa sudah sholat, sudah begini, kita sudah aman daripada segala fitnah. Ya, Allah Ta'ala akan bersolat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Sudah cukup ya? Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.